Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Marilah kita membuka majlis ini dengan berusaha terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang gak pernah berhenti dan nikmat tertinggi adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. Yang melahirkan iman dan amal saleh. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Yang diperjuangkan oleh para ulama kita. Dengan atau mereka korbankan waktu, tenaga, energi, harta, dan berbagai hal. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan ilmu. Orang yang tahu keutamaan ilmu itu akan memperjuangkannya. Sebagaimana yang kita juga sudah sampaikan ucapan Sa'id bin Musayyib, kuntu arhalul ayyam wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu melakukan safar perjalanan jauh berhari-hari hanya untuk mengejar sebuah hadith, hanya untuk mendapatkan sebuah hadith. Kenapa mereka rela demikian? Karena mereka tahu keutamaannya. Jadi karena mereka tahu keutamaannya, maka bagi mereka layak untuk diperjuangkan. Kenapa diantara kita malas? Karena seringkali kita gak tahu keutamaannya, gak tahu keberkahannya. Bagaimana ini merubah kehidupan kita? Bagaimana ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana ini membuka ketenangan di dalam hati? Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan itu akan masuk. Ughasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan meliputi dengan rahmatnya. Wahaffathumul malaika, dan malaikat akan menaungi. Wadhakarahumullahu fiman indah, lalu Nabi SAW mengatakan, dan Allah akan menyebutkan penuntut ilmu itu di hadapan malaikat-malaikatnya. Orang tuh traveling kesana kemari seringkali hanya cari sebuah ketenangan, dan banyak dari mereka gak dapat juga ketenangan itu, karena ketenangan itu dengan iman, dengan ilmu yang bermanfaat. Maka gak heran para ulama kita melakukan perjalanan jauh berhari-hari hanya untuk sebuah hadis. yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Marilah kita bersyukur dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya jaga syahadatin kita. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah. Maka marilah kita selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang bisa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis Abu Hurairah. Hampir mirip hadirin, tapi ada perbedaan dan fawaid tambahan dari hadis Abdullah bin Umar kemarin. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, merahmati keluarga beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ini udah kita bahas hadirin tentang saudara itu, dan ini kembali ditekankan dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Tirmidzi ini. Lalu apa pesan berikutnya? Nah ini pesan berikutnya. La yakhunuhu. Ia tidak akan mengkhianati saudaranya. Wa la yakdzibuhu. Dan dia tidak akan membohongi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu. Dan dia tidak akan biarkan saudaranya, tidak akan biarkan saudaranya ketika, maksudnya ketika saudaranya butuh pertolongan dan dia mampu. Kalau dia gak mampu itu beda kotak. Kullul muslimi 'alal muslimi haram 'irduhu wa maluhu wa damuhu. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram. Maksudnya apa sih? Maksudnya muslim yang satu diharamkan melakukan hal-hal berikut ini terhadap muslim yang lain. Irduhu wa maluhu wa damuhu, itu haram mengganggu kehormatan, harta dan darah. Kehormatan, harta dan darah. Ya, Itu hadirin. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Beliau sambil menunjuk qalbu beliau. Bihasib imri'in minasyari an yakira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu difonis buruk, orang yang buruk, bila dia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi kalau dia hina saudaranya, maka cukuplah itu menunjukkan dia orang yang buruk. Itu hal penting. Pelajaran yang kita bisa petik, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, lagi-lagi pesan bahwa seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Muslim itu saudara. Dan hadith Ibnu Umar juga mengatakan demikian. Jadi, hadirin. Ini menunjukkan bahwa narasi persaudaraan, narasi keluarga, keluarga besar, itu memang salah satu narasi yang ditekankan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Kita lihat ada lebih dari 1-2 dalil tentang masalah ini. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi saudara karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalil dan kita sebagian sudah kita angkat dengan segala keterbatasan kita. Jadi ini pesan tentang narasi penting sebenarnya dalam kebersamaan kita. Dan seringkali ketika kita melihat ada percecokan di antara kita atau ada masalah di antara kita, itu seringkali salah satu yang lemah adalah konsep ini. Jadi sebabnya adalah kelemahan konsep ini. Dan ini bukan evaluasi buat kita. Dan kita gak usah lihat orang lain. Lihat aja diri kita sendiri. Dan kita gak dituntut muluk-muluk. Kita hanya dituntut sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam surat apa? At-Taghabun ayat 16. Kalau gak salah. Jadi spirit persaudaraan itu harus dibangun dari kecil. Dari kecil. Bagi kita yang punya anak-anak, ini harus ditanamkan dari awal. Ini tuh saudara. Ini saudara. Dan ikatan itu sangat kuat, kata Nabi SAW, "Authaqa ural iman, hubbu fillah wa bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu sangat kuat, hadirin. Nah, setelah Nabi SAW menyampaikan ini, dan kita udah bahas juga di hadis sebelumnya, beliau menyampaikan konsepnya. Jadi beliau menjelaskan konsepnya. La yakhunuhu wa la yakdhibuhu. Kita lihat lagi hadisnya. Gak boleh mengkhianatinya. dan gak boleh membohonginya. Jadi ini bukan persaudaraan kosong atau hanya slogan-slogan tanpa makna. Di dua hadis ini kita belajar bahwa ini konsekuensinya besar, hadirin. Kita udah bahas gak boleh zolimin saudara kita, la yadlimuhu. Dan sekarang kita belajar la yakhunuhu, gak boleh khianati saudara kita. Gak boleh khianati saudara kita. Artinya ketika kita dikasih amanat, saudara kita percaya sama kita, gak boleh kita khianati. Gak boleh kita khianati. Baik itu dikasih kepercayaan berupa harta, atau sesuatu, barang, posisi, atau rahasia, atau seluruh amanat. Makanya kata para ulama, idza tamanahu ala syai'in aw ala malin aw ala sirrin aw ala ghairi dzalik fa innahu la yakhunu. Kalau dikasih amanat, dikasih kepercayaan untuk memegang sesuatu atau berkaitan dengan harta, berkaitan dengan rahasia atau apapun itu. Apapun itu, posisi, jabatan, barang, sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, jangan pernah khianati. Jangan pernah khianati. Bahkan di dalam hadis Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, adil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanat kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada engkau. Tunaikan amanat pada orang yang memberikan kepercayaan kepada engkau. Dan jangan khianati orang yang mengkhianati kamu. Bayangkan, jangan khianati orang yang mengkhianati kamu. Bayangkan hadirin, jangan pernah mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Jadi sampai dia berkhianat, kita jangan khianati dia. Lihat bagaimana seorang muslim diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk berada, bersikap atau bermain di level yang berbeda memang. Memang ada, memang levelnya tuh beda. Kalau orang menghalalkan segala cara, kita gak boleh menghalalkan segala cara. Oh, nanti rugi dong. Nanti kita kalah. Enggak. Justru sebaliknya, Allah minta kita tetap bersikap di level yang sudah Allah tentukan. Adapun menang kalah itu di tangan Allah. Dan Allah sudah jamin, intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kita itu menang itu bukan karena kita hebat, hadirin. Kita menang bukan karena pihak lain lebih lemah dari kita. Kita menang itu karena ditolong sama Allah. Itu poinnya. Jadi dalam persaingan apapun itu, mau bisnis, mau di sosial, oh kita harus, kita ada batasan, hadirin. Di Al-Ahzab atau Khandaq, secara kekuatan kan orang-orang musyrik itu lebih kuat, tapi siapa yang menang? Kita bisa jawab sendiri. Perang Badar, di Badar mana yang lebih banyak pasukannya dan lebih kuat? Orang musyrik Quraisy. Yang menang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kita menang karena apa? Hadirin. Kita lebih pintar gitu. Lebih kuat. Tim kita solid. Enggak. Kita tuh menang ditolong sama Rabbul Alamin. Oh, berarti kita santai aja. Oh, bukan santai. Kita harus bertakwa semaksimal mungkin. Dan tetap berada di level yang Allah tentukan. Makanya jangan khianati orang yang mengkhianati kamu, itu poinnya. Karena kita yakin bahwa mengkhianati itu tidak memberikan solusi, hanya memuaskan hawa nafsu kita. Itu kayak kita punya hawa nafsu tuh disuntik, dikasih gizi, ya tambah merajalela dia. Lu, gue mau khianatin dia, dia bisa khianatin gue kemarin. Itu yang bermain apa? Pernah gak sih kita berada di apa? Di persimpangan seperti ini, di drama seperti ini? Gak pernah ya? Gak pernah. Antum umur berapa sih? Kayaknya mungkin hidupnya lempeng aja gitu ya. Pernah ya, kita pernah. Nah, yang mendorong kita untuk mengkhianati orang itu apa? Apa? Hawa nafsu. Jadi ketika kita khianati, berarti yang kita turuti dan yang kita kasih panggung siapa? Gue udah dari awal gue udah niat nggak mau macam-macam, gue mau lurus nih, tapi ternyata gue dikhianati sama dia, gue nggak terima, gue harus khianati dia. Berarti yang kita kasih panggung tuh siapa? Hah? Hawa nafsu. Yang kita support, hawa nafsu. Yang kita kasih asupan gizi siapa? Hawa nafsu. Berarti nanti hawa nafsunya tambah lemah, tambah kuat. Kalau hawa nafsu kuat, kira-kira dia nggak akan ngajak kita apa? Ajak kita sabar, ajak kita ridho kepada takdir, ajak kita sholat tahajud, ajak kita puasa Nabi Daud, ajak kita infak sedekah. Nah, hadirin, apa kata Allah? Inna nafsa al-ammaratun bisu ila ma rahimah Rabbi. Surat Yusuf ayat berapa? 53 insyaallah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada kejahatan. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali hanya fokus gimana ngebalas orang yang nyakitin kita. Kita lupa bahwa dengan melakukan apa yang dia lakukan, itu sama saja berusaha membalas singa, tapi dengan berhadapan dengan harimau, atau sebaliknya, mau ngebalas harimau tapi konsekuensinya berhadapan dengan singa. Kan bukan hanya singa, beruang, serigala, segala macam. Karena intinya kan ini. Akhirnya gak selesai-selesai itu masalah. Oke, kita berhasil gitu. Kita buat skor satu sama. Tapi jujur deh, seringkali skor satu sama atau justru kita 2-1. Kalau kita punya power, kita akan buat 2-1 loh. Berarti kalau kita buat skor 2-1, akhirnya label orang yang zalim yang awalnya tersemat sama tuh orang pindah ke siapa? Ke kita. Oh, kita balasnya lebih parah. Terus, oke, kasus sama dia selesai. Tapi hawa nafsu kita terlanjur kita kasih panggung nih. Kita kasih dominasi. Dapat angin dia. Itu inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, bukan juga tampil lugu dan polos, enggak. Mungkin kita harus menyikapi, tapi bukan dengan mengkhianati atau memberikan panggung buat hawa nafsu kita. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita buka sesi tanya jawab. Sudah beberapa waktu kita tidak buka sesi tanya jawab. Berarti siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Dan semoga Allah kasih taufik kita untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan orang-orang yang dicintainya. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz beserta keluarga, kepada tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin rabbal alamin. Afan Ustaz mau bertanya, apakah bagaimana cara bertobat dari perbuatan pengkhianatan? Lalu apabila kita sudah bertobat, apakah Allah akan menghukum kita di dunia dan juga di akhirat? Ya Allah khairan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa pengkhianatan adalah salah satu dosa yang akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana hadisnya yang sudah kita bahas. Kan Nabi SAW ada, tidak ada dosa yang lebih pantas dibalas di dunia sebelum diazab di akhirat, kecuali kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Dan dalam riwayat, pengkhianatan dan kebohongan. Jadi ini fatal, hadirin. Dia akan kena hukuman di dunia sebelum dia akan kena lagi di akhirat. Tentu saja pintu tobat selalu terbuka. Dan jangan pernah putus asa, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam surat Az-Zumar ayat 53. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah tuh ngampunin seluruh dosa jika kita bertaubat. Nah, bagaimana bertaubatnya? Kembali ke pembahasan kita di bab taubat. Bagaimana bertaubat dari dosa yang menyangkut orang lain? Gimana taubatnya? Semua syarat taubat dipenuhi. Ikhlas, mengakui, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, meninggalkan, lalu minta maaf, mengganti, menyelesaikan, mengembalikan, minta dihalalkan, itu. Dan kalau memberitahukannya akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, seperti kita pernah gibahi, orang itu gak tahu. Apakah kita wajib memberitahu dia? Jawabannya enggak. Tapi kalau gibah, doakan dia dan putihkan namanya, bela dia, ralat, puji dia di majlis atau di hadapan orang-orang yang pernah mendengar gibahan kita. Atau kalau uang, kembalikan, minta maaf, tapi mungkin gak perlu sebutkan identitas kita. Kalau jika dikasih tahu, justru tambah panjang. Tapi balikan, uang harus kembalikan. Jadi harus diselesaikan. Allah Ta'ala misawa. Dan minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi Ustadz, tim keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah memukul atau melukai istri termasuk kezaliman dan dosa besar? Dan apakah yang dimaksud darah di dalam hadis ini, yaitu termasuk juga darah yang keluar dari perbuatan kezaliman, misalnya kasus KDRT dan sebagainya? Ya, terima kasih. Hadirin, apakah memukul istri termasuk atau melukai istri termasuk kezaliman dan dosa besar? Kalau pertanyaan apabila pertanyaannya tertuju pada melukai istri, jawabannya ya. Ini kezaliman. Dan ini juga pengkhianatan, karena istri kan amanah. Kan kita yang laki-laki yang mengatakan qabil tu nikahaha. Kita tuh menerima seorang wanita menjadi istri kita saat walinya menikahkan atau menyerahkan kepada kita, itu kata Nabi, bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Seorang wanita jadi halal untuk hidup bersama kita itu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Itu gak main-main, hadirin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri kalian telah mengambil perjanjian yang sangat kuat, erat dari kalian. Telah mengambil ikatan yang sangat erat dan kuat dari kalian. Ini bukan sembarangan. Ini amanat. Amanat bagi walinya, kepada walinya. Mereka serahkan, orang tuanya serahkan ke kita. Ini perlu kita camkan. Adapun kalau memukul perlu diperinci, karena memukul ada konsepnya dalam Islam, dalam langsung di dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan wanita yang kalian khawatirkan melakukan kedurhakaan, kezoliman, maka nasihati. Dan diamkan di tempat tidur. Dan pukullah. Lihat ada kata-kata pukul. Ada kata-kata pukul. Berarti suami boleh mukul istri enggak? Hadirin. Boleh enggak? Ribet sih. Lihat ayatnya. Pukul. Boleh pukul istri enggak? Semangat banget. Salah lagi. Boleh. Tapi kata para ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, mengatakan dengan dua syarat. Yang pertama, in afada, in afada. Jika ada maslahatnya, ada manfaatnya, itu istri berubah. Kalau justru memperburuk, gak boleh. Oh, mohon maaf, Syafi'iyah bilang tiga ya, tiga poin. Poin yang pertama, kedurhakaan itu terjadi, nusyus itu benar-benar terjadi. Jadi bukan baru indikasi, bukan baru dikhawatirkan. Kalau baru indikasi dikhawatirkan, banyak ulama Syafi'iyah mengatakan gak boleh. Hanya boleh kasih nasihat. Tapi kalau benar-benar sudah terjadi kedurhakaan, itu poin. Poin yang kedua, in afad, kalau bermanfaat, kalau efektif, kalau merubah, kalau enggak boleh. Yang ketiga, dorban goyro mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi ini pukulan pesan, shock terapi, bukan menyakitkan. Tapi pesan, kalau udah sampai tahap ini berarti udah kelewatan nih, gitu loh. Makanya gak boleh pukul di bagian sensitif, gak boleh. Gak boleh tuh pukul di mahalik. Mahalik tuh bagian tubuh yang sensitif. Seperti apa? Hah? Kepala, muka ya, mata, leher, ulu hati, dagu ya, dia perkat gitu. Ya Allah, gak benar ini. Ya berkat. Gak boleh. Alat vital gak boleh. Jadi kita harus lihat keterangan para ulama tentang ayat John. Oh, ini boleh dimukul. Iya, apa keterangan mereka? Kalau ada kedurhakaan yang jelas. Terus yang kedua, kalau ada manfaatnya, kalau gak ada, enggak. ketiga, gak boleh menyakiti. Makanya bedakan antara memukul dan melukai, itu beda. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan apakah menjaga darah juga berkaitan dengan perbuatan zalim seperti KDRT? Ya. Kalau nyakitin orang lain gak boleh, apalagi nyakitin istri, hadirin. Gak boleh. Itu poin. Jadi ini yang perlu kita tekankan kepada para suami. Sebagaimana kita tekankan kepada para istri, taat sama suami. Jangan nusyuz, jangan durhaka, jangan ngejawab, jangan menolak kecuali maksiat. Jadi suami harus berubah, istri juga harus berubah. Istri harus berubah. Jangan mentang-mentang udah ngaji duluan terus semena-mena sok pintar depan suami, nguliahin suami. Tapi boleh gak kita kasih nasihat? Boleh, tapi istri itu harus mengerti cara bicara di hadapan laki-laki atau suami. Gak boleh dianggap bicara kayak anak sama bawahannya, sama ini, gak bisa. Dia bicara dengan pemimpin. Allah Ta'ala bisa. Semoga Allah jaga kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah kasih taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.